بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال مع ذكر المصنف رحمه الله تعالى للأدلة المبينة لحقيقة الإيمان. قال رحمه الله وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة، واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنان، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذا صريح في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف في التحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. ولهذا كانوا ثلاثة درجات: سابقون، مقربون وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. segala puji hanya bagi Allah رب semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan beliau, utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih berkisar tentang penjelasan tentang hakikat iman. Dan musannif rahimahullah telah membawakan beberapa ayat yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan di sini muallif rahimahullah membawakan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan tentang hakikat keimanan: qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhi perkataan maupun perbuatan yang tidak bermanfaat. Walladzinahum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Walladhinahum lifurujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki, maka mereka tidaklah dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Maka siapa yang mencari kesenangan di selain itu, merekalah yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang beruntung dari kaum mukminin adalah orang-orang yang menjaga amanat-amanat dan menjaga janji mereka, menunaikan amanat-amanat yang dibebankan kepada mereka dan menunaikan janji-janji mereka. Walladzinahum ala salawatihim yuhafidhun. Dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warithun. Merekalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat-ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan iman dengan semua amalan-amalan yang telah disebutkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di awal ayat mengabarkan tentang beruntungnya orang-orang yang beriman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat-sifat kepada mereka dengan sifat-sifat yang banyak. Dimulai dengan sifat alladzinahum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk dalam salat mereka. Sampai akhir ayat yang banyak tadi. Maka barang siapa yang telah menyempurnakan sifat-sifat ini pada dirinya, maka dialah seorang mukmin yang hakiki. Dialah seorang mukmin yang sejati. Dan inti dari sifat-sifat tadi adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang lahir maupun yang batin. Menjauhi segala yang diharamkan ataupun dimakruhkan. Inilah inti dari sifat-sifat kaum mukminin yang sejati. Dengan menyempurnakan sifat-sifat ini, menyempurnakan keimanan mereka, maka mereka berhak untuk mendapatkan surga Firdaus. Yang surga Firdaus ini adalah tingkatan tertinggi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka berhak mendapatkan surga yang paling tinggi? Karena mereka telah menjalankan kewajiban-kewajiban yang sangat banyak dan mereka telah menyempurnakan kewajiban-kewajiban tersebut. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ayat-ayat ini tegas menyatakan bahwa iman mencakup akidah, mencakup akhlak, mencakup amalan-amalan yang lahir maupun yang batin. Konsekuensi dari ayat-ayat ini adalah kesimpulan bahwa keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan adanya sifat-sifat ini pada diri seorang mukmin. Semakin banyak sifat-sifat ini ada dalam seorang mukmin, maka keimanannya semakin bertambah. Semakin sedikit, maka keimanannya semakin tipis dan lemah. Konsekuensi dari ayat ini juga bahwa manusia dalam keimanan punya derajat-derajat yang berbeda sesuai dengan kadar dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut. Semakin banyak sifat tersebut ada pada diri seorang mukmin, maka keimanannya semakin tinggi. Jika sebaliknya, maka hasilnya juga sebaliknya. Oleh karenanya, kaum mukminin terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang disebut sebagai sabiqun muqarrabun. Mereka yang terdepan dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan amalan-amalan yang sunnah. Sebaliknya mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dimakruhkan, dan perkara-perkara yang mubah, yang kurang penting. Golongan yang kedua adalah golongan yang disebut sebagai muqtasidun. Golongan yang muqtasidun. Golongan yang di tengah-tengah. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang disebut sebagai zalimuna li anfusihim. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kaum mukminin yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sebagian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan mereka juga melakukan sebagian perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Pembagian tiga golongan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab tersebut kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi. Ini adalah golongan yang terakhir. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasid. Ini golongan yang di tengah-tengah. Di antara mereka ada yang di tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Ini golongan yang paling tinggi, yaitu di antara mereka ada yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang agung dari Allah untuk mereka. Hadha al-bayan alladhi dhakar rahimahullah ta'ala حول هذه الآيات. قول الله عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أوصافهم سبحانه، وأن المراد بالمؤمنين هنا والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون الكمل الذين كملوا الإيمان، والمراد بالفلاح أي الذي تحقق لهم حيازة الخير، لأن كلمة الفلاح أفلح ومفلحون تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أهل هذه الأوصاف المذكورات في هذا السياق الكريم هم من حازوا الخير كله في دنياهم وأخراهم، سعادة في الدنيا ونجاة وفوزا يوم القيامة. ومن يتأمل هذه الأوصاف يجد أنها دالة على قيامهم بالدين امتثالا لأمر الله وطاعة له سبحانه وبعدا عما نهى عنه وحرمه على عباده. فذكر في أوصافهم المحافظة على الصلوات، وذكر سبحانه وتعالى في أوصافهم بذل المال وإيتاء الزكاة، وذكر في أوصافهم حفظ الفروج وبعدهم عن الفواحش والرذائل، وذكر في أوصافهم أداء الأمانة ووفاء بالعهد إلى غير ذلك مما ذكر سبحانه في أوصاف هؤلاء. ثم ختم ذلك في هذا السياق بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الشيخ رحمه الله: ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات المذكورات. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي أعلى الجنات كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di pembukaan surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka pada ayat-ayat setelahnya. Yang dimaksud dengan kaum mukminin atau orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini adalah orang-orang yang beriman yang telah menyempurnakan keimanannya. Dan yang dimaksud dengan beruntung, yang dimaksud dengan al-falah ya, qad aflah, telah benar-benar telah beruntung. Yang dimaksud dengan beruntung di sini, yang diraih oleh kaum mukminin yang sempurna keimanannya adalah hiyazatul khair, bahwa mereka mendapatkan kebaikan. Karena kata-kata beruntung di dalam bahasa Arab itu berarti apabila seseorang mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, seperti orang-orang yang beriman yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini. Mereka mendapatkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka bahagia, sedangkan di akhiratnya mereka selamat, bahkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang merenungi sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini, dia akan menemukan suatu kesimpulan bahwa sifat-sifat tersebut menunjukkan penerapan mereka terhadap agama dengan penerapan yang sangat baik. Dan mereka menerapkan agama tersebut untuk menjelaskan atau untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sifat mereka, di antaranya mereka menjaga salat mereka. Allah juga menyebutkan di antara sifat mereka, mereka mengeluarkan hartanya untuk menunaikan zakat. Allah juga menyebutkan di antara sifat mereka, mereka menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Mereka juga menjauhi kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara sifat mereka, mereka menunaikan amanat-amanat yang dibebankan kepada mereka. Mereka menunaikan janji-janji yang mereka ucapkan. Dan juga menyebutkan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, ulaika humul waritsun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi atau mendapatkan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menyebutkan ayat-ayat yang panjang ini, beliau mengomentari setelahnya, فَفَسَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْخِصَالِ. Di dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan iman dengan semua amalan-amalan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang beruntungnya orang-orang yang beriman. Kemudian, Dia mensifati mereka dengan firman-Nya, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat setelahnya sampai akhir ayat. Maka barang siapa yang menyempurnakan sifat-sifat ini, dialah seorang mukmin yang hakiki. Dialah seorang mukmin yang sejati. Yang intinya adalah menunaikan semua kewajiban yang lahir maupun yang batin. Menjauhi semua yang diharamkan. Semua yang dimakruhkan. Dengan menyempurnakan keimanan inilah, mereka berhak mendapatkan surga Firdaus. Yang itu merupakan tingkatan tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan surga paling tinggi ini karena mereka menjalankan kewajiban-kewajiban dan ketaatan-ketaatan yang paling lengkap. ثم نبه رحمه الله إلى أن خصال الإيمان يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، لكنهم في الجملة على ثلاث مراتب. أهل الإيمان في الجملة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى السابقون بالخيرات، والثانية المقتصدون، والثالثة الظالمون لأنفسهم ظلما فيما دون الكفر بالله. والله عز وجل ذكر هذه المراتب الثلاثة في قوله سبحانه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر أن وراث الكتاب عباد الله سبحانه وتعالى على ثلاث مراتب، السابق بالخيرات وهو كما ذكر الشيخ رحمه الله، أو هم كما ذكر الشيخ رحمه الله، الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فهؤلاء هم السابقون بالخيرات، ودرجتهم في الدين أعلى درجة، ومنزلتهم في أعلى المنازل، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. فهؤلاء السابقون بالخيرات. يليهم في المرتبة المقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. فمن قام بما وجب عليه وترك ما حرم الله فهو مقتصد، ويسمى مقتصدا لأنه اقتصر على الواجب وترك المحرم، لكن لم تنهض همته للتنافس على الرغائب والمستحبات، فاقتصر على الواجبات وترك المحرمات. مثل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مباني الإسلام الخمسة، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فهذا مقتصد لأنه اقتصر على الواجب الفرض الذي افترضه الله عليه. أما النوافل فإن العبد إن فعلها زادت رتبته وعلى مقامه وكثر ثوابه، وإن لم يفعلها لم يعاقب على تركها لأن الله لم يوجبها عليه، وإنما الذي يعاقب الله عليه هو الفرائض التي افترضها على العباد وأوجبها. ولهذا قال العلماء: الإيمان إيمانان، واجب ومستحب، فمن ترك الإيمان الواجب عرض نفسه للعقوبة، ومن ترك الإيمان المستحب فاته ثوابه ولم يعاقب. فإذا المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، وكل من السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب دخولا أوليا. السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب لأنهم ما تركوا واجبا ولا فعلوا محرما، والمقتصد إنما ترك المستحب، والمستحبات إن فعلها العبد ثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب. فكل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وهذا يستفيد منه المسلم فائدة مهمة عظيمة، ألا وهي أنه إذا حافظ على فرائض الدين المذكورة في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذا حافظ على هذه الفرائض، والمحافظة عليها من أيسر ما يكون، أما الصلوات فهي في اليوم والليلة خمس مرات، وأما الزكاة فلا تجب إلا على من كان عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو قليل من كثير أعطاه الله إياه. وأما الصيام فهو شهر واحد في السنة، وأما الحج فمرة واحدة في العمر كله على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج فرضه الله على العبد مرة واحدة للمستطيع، فما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع. فإذا هذه الفرائض التي أوجبها الله نضيف إلى ذلك البعد عن المحرمات، لأن المحرمات إن فعلها عرض نفسه للعقوبة، فإذا فعل الواجبات فرائض الدين وتجنب ما حرم الله ولم تنشط نفسه للمستحبات والرغائب والنوافل، فإنه بهذا يكون مقتصدا، ويكون دخوله يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah memberikan penjelasan yang sangat bagus tentang keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda karena iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman seseorang bisa kuat, bisa juga lemah. Dan orang yang mempunyai iman, mereka tidak sama. Dan secara global, mereka bisa digolongkan menjadi tiga golongan atau tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang disebut sebagai as-sabiquna bil khairat. Mereka lah yang terdepan dalam amal-amal kebaikan. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang disebut sebagai al-muqtasidun, yaitu tingkatan orang-orang yang imannya pertengahan. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang disebut sebagai adh-dhalimuna li anfusihim, tingkatan yang menzalimi diri mereka sendiri. Tentunya kezaliman yang dilakukan di sini adalah kezaliman yang selain kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga tingkatan ini di dalam firman-Nya: "Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab tersebut kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi. Maka di antara mereka ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan di antara mereka ada orang yang terdepan dalam amal-amal kebaikan dengan izin Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang mewarisi kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang disebut sebagai as-sabiq bil khairat. Tingkatan orang yang terdepan dalam kebaikan-kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Syi'di rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang disunnahkan. Dan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan perkara-perkara mubah yang kurang penting. Merekalah orang-orang yang disebut sebagai as-sabiquna bil khairat. Orang-orang yang terdepan dengan kebaikan-kebaikan. Dan derajat mereka di dalam agama Islam adalah derajat yang paling tinggi. Karena mereka melakukan semua kewajiban, melakukan semua yang disunnahkan, mereka meninggalkan semua yang diharamkan, semua yang dimakruhkan, dan bahkan mereka meninggalkan perkara-perkara mubah yang kurang penting. Mereka itulah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Tingkatan setelah mereka adalah tingkatan al-muqtasidun. Tingkatan orang-orang yang pertengahan. Mereka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Syi'di rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Maksudnya adalah dia adalah orang yang menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada dia. Dia meninggalkan apapun yang diharamkan oleh Allah untuk dia. Orang inilah yang disebut sebagai muqtasid. Orang yang pertengahan. Kenapa dinamakan muqtasid? Karena dia hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram saja. Akan tetapi, dia tidak melakukan perkara-perkara yang dianjurkan. Perkara-perkara yang disunnahkan. Orang seperti ini, contohnya adalah seperti orang yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan kepadanya pondasi-pondasi atau tiang-tiang agama yang lima. Orang tersebut mengatakan, "Wallahi la azidu ala hadza wa la anqus." Demi Allah, aku tidak menambahi hal ini dan tidak akan menguranginya. Inilah yang disebut sebagai orang yang muqtasid. Orang yang hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan. Semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk melakukannya sebaik-baiknya. Adapun yang disunnahkan, maka seorang hamba apabila dia melakukannya, maka tingkatan dia atau derajat dia akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala dia juga akan semakin banyak. Namun apabila tidak menjalankannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya kepada dia. Allah hanya akan menyiksa orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa iman itu ada dua. Ada iman yang wajib, ada iman yang mustahab. Barang siapa yang meninggalkan iman yang wajib, maka dia akan disiksa. Barang siapa yang meninggalkan iman yang mustahab, yang tidak wajib, maka akan hilang pahala yang banyak darinya, namun dia tidak akan disiksa. Intinya, yang dimaksud dengan muqtasid atau orang yang sedang-sedang dalam keimanannya adalah orang yang hanya melakukan perkara-perkara yang wajib saja dan meninggalkan perkara-perkara yang haram saja. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua golongan ini, yaitu golongan as-sabiq bil khairat, orang yang terdepan dalam kebaikan, dan golongan muqtasid, orang yang sedang-sedang atau pertengahan dalam keimanannya, kedua golongan ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tanpa hisab dan tanpa azab. Dia akan langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada dia, dan dia juga dan mereka juga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dan di dalam hal ini, seorang muslim bisa mengambil faedah yang sangat penting, yaitu apabila seseorang menjaga kewajiban-kewajiban dalam agama ini yang disebutkan di dalam hadis, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam ini dibangun di atas lima pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Pondasi yang kedua adalah menjalankan salat. Wa ita'iz zakah. Pondasi yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait. Dan pondasi yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Apabila seseorang menjalankan semua kewajiban ini, maka dia akan menjadi seorang yang muqtasid, tentunya setelah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban-kewajiban ini merupakan sesuatu yang sangat mudah. Seperti misalnya sholat. Di dalam sehari semalam hanya diwajibkan 5 kali saja. Begitu pula zakat. Tidak diwajibkan kecuali bagi mereka yang punya uang banyak. Bagi mereka yang kaya. Yang uangnya mencapai nisab zakat. Dan bagian yang harus dikeluarkan itu juga sangat sedikit. Dari banyaknya harta dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa. Puasa juga yang diwajibkan setahun hanya sebulan saja. Satu bulan saja dalam setahun. Bahkan haji diwajibkan hanya satu kali dalam umur kita. Itu pun bagi yang mampu untuk melakukannya. Sebagaimana Allah firmankan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan atas manusia untuk Allah Subhanahu wa taala haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk berjalan ke sana. Dan haji ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekali saja, itu pun bagi yang mampu. Maka barang siapa yang menambah dari itu, maka itu adalah amalan yang sunnah, amalan yang mustahab. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang telah melakukan kewajiban-kewajiban ini ditambah dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak semangat untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dianjurkan, maka dia akan menjadi seorang yang muqtasid, seorang yang imannya pertengahan. Dan nantinya pada hari kiamat dia akan masuk surga tanpa masuk neraka, tanpa dihisab dan tanpa diazab sama sekali. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الظالم لنفسه، قال فمنهم ظالم لنفسه، والمراد بالظلم هنا ظلم النفس بالمعاصي والذنوب فيما دون الكفر. أما إذا ظلم نفسه بالكفر ماذا يكون أمره؟ ينتقل إلى قسم آخر ذكره الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية بآيات، لما ذكر ثواب أهل هذا القسم قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظلم هنا في قوله فذوقوا فما للظالمين من نصير هنا ظلم الكفر، فمن كان لنفسه فمن ظلم نفسه ظلم الكفر ومات على ذلك فليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد. فإذا الظالم لنفسه في قوله فمنهم ظالم لنفسه هذا ظلم لها فيما دون الكفر بالمعاصي والذنوب، ومن كان كذلك فمآله إلى الجنة، ومن كان كذلك فمآله إلى الجنة، لكنه قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه من عقاب يطهر به من رجس هذه الذنوب. ولهذا لما ذكر الله الأقسام الثلاثة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، قال عقب ذلك جنات عدن يدخلونها، والواو تشمل ثلاثة الأقسام الثلاثة، جنات عدن يدخلونها من هم؟ الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، لكن السابق الخيرات والمقتصد يدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وأما الظالم نفسه فإنه يدخل الجنة لكن قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، قد يدخل النار قد يمكث فيها مدة من أجل أن يطهر وينقى من الذنوب التي اقترفها وارتكبها في هذه الحياة، ثم من بعد ذلك يدخل الجنة كما جاء في ذلك الحديث في ذكر عصاة الموحدين وصفة خروجهم من النار، وأنهم يلقون في نهر الفردوس وأنهم يحيون بمائه، والحديث ثبت بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. الشاهد أن الظالم نفسي مآله إلى الجنة كما قال الله جنات عدن يدخلونها، لكن قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه من تنقية وتطهير من الذنوب بأن يدخل النار ليطهر من ذنوبه، ودخول العاصي إلى النار دخول تطهير، أما دخول الكافر إلى النار فدخول تأبيد، فدخول تأبيد، لأن الكفر والشرك لا تطهره النار، خبث النار لا تطهره النار، خبث الشرك لا تطهره النار، وإنما يدخل صاحبه النار ليخلد فيها أبد الآباد. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat yang ketiga dari derajat-derajatnya kaum mukminin adalah derajat yang disebut sebagai adh-dhalim li nafsi. Derajat orang yang disebut sebagai adh-dhalim li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Hal ini disebutkan di dalam ayat faminhum zalimun li nafsi. Maka di antara mereka ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kezaliman yang dari kemaksiatan. Maksudnya adalah dosa selain kekufuran. Adapun apabila dia menzalimi dirinya dengan kekufuran, maka orang tersebut akan berpindah kepada kelompok lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini dengan beberapa ayat ya, beberapa ayat setelah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok lain yaitu dalam firman-Nya walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan orang-orang kafir, bagi mereka api neraka jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Dan mereka juga tidak diringankan azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur. Seperti itulah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sangat kafir. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit-jerit di dalam neraka tersebut. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini agar kami bisa beramal saleh tidak seperti amalan yang dulunya kami lakukan. Maka dijawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian? Dengan umur yang panjang tersebut sebenarnya orang bisa ingat. Dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Fadzuqu fama lidzalimin min nasir. Rasakanlah siksaan tersebut. Sungguh orang-orang yang zalim tersebut tidak akan ditolong. Kezaliman yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kezaliman yang berupa kekufuran. Maka barang siapa yang menzalimi dirinya dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akhirnya mati dalam keadaan kufur, maka di hari kiamat nanti dia tidak mendapatkan kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala dan mereka di sana akan kekal selama-lamanya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan adz-dzalim li nafsi, yang dimaksud dengan orang yang menzalimi dirinya sendiri, di sini yang dimaksud dengan kezaliman adalah kezaliman kemaksiatan, bukan kezaliman kekufuran. Orang yang kezalimannya berupa kemaksiatan, maka dia nantinya akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akhirnya akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Memang bisa jadi dia masuk ke neraka dahulu. Bisa jadi nanti dia disiksa untuk membersihkan dia dari kotoran dosa-dosanya. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kelompok dari kaum mukminin, kelompok yang menzalimi dirinya sendiri, kemudian kelompok yang imannya pertengahan, kemudian kelompok yang terdepan dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden akan dimasuki oleh mereka. Mereka mencakup tiga golongan kaum mukminin yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, keadaan ketiga golongan tersebut berbeda-beda. Golongan yang pertama dan yang kedua, mereka akan masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga, golongan yang menzalimi dirinya sendiri, maka dia memang akan masuk surga pada akhirnya. Tapi sebelum dia masuk surga, bisa jadi dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia akan masuk neraka dulu. Dan bisa jadi dia masuk nerakanya dalam waktu yang lumayan lama untuk disucikan dari dosa-dosanya yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Kemudian setelah itu dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang keadaan kaum mukminin yang melakukan kemaksiatan dan bagaimana mereka dikeluarkan dari neraka. Kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke sungai di surga Firdaus. Kemudian mereka menjadi hidup dengan air dari sungai tersebut. Dan hadis yang menjelaskan hal ini sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dalam kitab Sahihain dan kitab hadis yang lainnya. Intinya bahwa orang yang tergolong dalam adh-dhalimu li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri, pada akhirnya nanti dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat ini, jannatu adnin yadkhulunaha. Bagi mereka surga-surga Aden dan mereka nantinya akan memasukinya. Akan tetapi orang yang zalim li nafsihi ini sebelum masuk ke surga tersebut, mereka bisa masuk neraka dahulu untuk tujuan membersihkan dia dari dosa-dosanya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masuknya orang yang bermaksiat ke neraka itu adalah untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Adapun masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka, maka masuknya mereka ke dalam neraka ini bukan untuk membersihkan mereka, tapi masuk selama-lamanya untuk menyiksa mereka. Karena kekufuran dan kesyirikan tidak akan bisa disucikan oleh api neraka. Itu merupakan kotoran. Kotoran kesyirikan tidak mungkin dibersihkan oleh api neraka. Namun orang yang demikian ya, orang yang melakukan kesyirikan dan kekafiran, mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا معاشر المستمعين أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk melakukan semua kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang saleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan doa hamba-Nya. Naam. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat dan terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Musyaffa di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya ada 5 menit ke depan bagi kita untuk bersoal jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat silakan bisa Anda bertanya di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan penjelasan dan bahasan yang disampaikan oleh Syekh. Kami coba sapa dari penelpon pertama, silakan. Ya, halo. Ya, halo. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana? Dengan Said At-Tamimi. Bapak Said At-Tamimi, silakan. Di Jakarta, Pak ya? Iya. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya beda dengan ini, bisa? Ya, dipersilakan Bapak. Fatimah, TV ke sini. Ya, silakan Pak. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu, kakak istri saya meninggal. Dia tidak mempunyai atas, nggak ada ayah, ibu, semua nggak ada, anak nggak ada, istri nggak ada. Jadi yang ada hanya saudara saja. Iya. saudara sekandung hanya perempuan, yang seayah dan seibu semuanya perempuan, 3. Yang berbeda ibu ada 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertanyaan terkait tentang waris jadi ya. Oh, tentang waris Pak ya. Bisa enggak itu ya? Ya, mungkin secara spesifik akan disampaikan terlebih dahulu, tetapi lebih mungkin detailnya akan lebih baik di program fikih muamalah Bapak ya. Mungkin ada yang lebih sesuai dengan bahasan kita? Belum ada fikih muamalah ya Pak ya? Iya, iya betul Bapak, agar mungkin lebih terfokus bahasannya. Nah, baik. Nah, terima kasih untuk Bapak, mohon maaf karena kita akan mengupayakan pertanyaan berkesesuaian dengan terlebih dahulu pembahasan yang disampaikan oleh Syekh di kesempatan sore hari ini. Silakan Anda yang akan bertanya untuk bahasan di sore hari ini 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Ya, silakan kami coba sapa kembali untuk Anda dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dengan siapa Pak? Dari Dani di Pakansari Riau. Pak Dani, silakan. Ustaz, amalan apa yang untuk meningkatkan iman dan takwa kita yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja Bapak Dani. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Waalaikum, terima kasih Pak Dani. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Al-Salaf yaqulun al-iman qawlun amal yazid wa yanqus. Wa yazidu بالأعمال الصالحة وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وتعلم العلم النافع وغير ذلك. وهذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته سيأتي معنا فصل نافع جدا للأخ السائل وغيره في بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهي في جواب السؤال نفسه، يعني الأمور التي تغذي الإيمان وتزيده وتكون سببا في قوته. Para ulama salaf dahulu mengatakan bahwa iman itu terdiri dari perkataan dan amalan. Iman bisa bertambah, bisa juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Di antara ketaatan seperti misalnya membaca Al-Quran, seperti misalnya berzikir, seperti misalnya mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan kitab yang kita kaji pada kesempatan kali ini, nanti akan ada bab khusus yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang bisa meningkatkan keimanan seseorang. Dan itu merupakan bab yang insyaAllah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bab itulah yang akan menjadi jawaban yang sangat tepat bagi penanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas bersama bab tersebut. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Syekh. Dan kami sampaikan permohonan maaf untuk pendengar dan pemirsa, waktu yang terbatas untuk sesi interaktif ini hanya satu pertanyaan yang bisa kami ajukan kepada Syekh. Dan di akhir majlis narju min fadilatikum al-ikhtitam Syekh. Naam, as-sallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum ma'ashara al-mustami'in li kulli khair wa an yazidana imanan wa an yuslih lana dinana innahu tabaraka wa ta'ala sami'un mujib. Wa ila liqa'in akhar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa melakukan semua kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mendengar, Maha dekat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.